bagaimana tata cara ziarah kubur sesuai Quran dan Sunnah, apa ada doa khusus saat ziarah, ada doa khusus yaitu salam assalamualaikum ya al-diyar minal muslimin al-mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Itu diantara salam yang dianjurkan. Adapun selebihnya, maka doa yang sifatnya umum, tidak ada ketentuan khusus. Namun intinya mendoakan orang-orang yang telah wafat agar dirahmati Allah Azza wa Jal, dilapangkan kuburannya, diterangi kuburannya, ya, dan dijauhkan dari siksa kubur, diberi kenikmatan di alam kubur. Itu diantara doa yang diucapkan. Intinya begitu. Adapun tata cara yang lain, maka ya masuk ke kuburan tanpa beralas kaki, kemudian yakni berdoa seperti itu menghadap kiblat, nah, dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syariat, terutama kata-kata yang mungkin masuk dalam kategori niyahah, menangis dengan keras, atau bahkan meminta kepada ahli kubur, tawassul dengan ahli kubur, nah, ini tidak boleh.